Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hari ini judul kita adalah tentang gayus nabunan. Tapi masa pengajian judulnya gayus. Jadi saya minta kepada para pengurus untuk membuatkan kisi-kisinya apa yang mau kita bahas tentang tema yang terakhir ini. Jadi saya dikirim email ada 5 pertanyaan sebagai katakanlah dari besar kajian kita hari ini. Yang pertama, apa pandangan Islam terhadap perilaku orang-orang yang curang? Jawabannya gampang, haram gitu sebenarnya. Kemudian bagaimana hukumnya orang-orang yang melakukan kecurangan atau kebohongan publik yang dilakukan secara berjamaah? Ya, lebih haram lagi. Bagaimana status harta yang diinfakkan atau diwakafkan atau disedekahkan atau diwariskan dari hasil tindakan kejahatan, kecurangan atau korupsi? Ya kalau harta haram jelas tidak boleh dijalankan untuk disedekahkan atau diwariskan, dimakan saja tidak boleh. Maka menzakatkan atau mensedekahkan atau menginfakkan jelas bukan hanya tidak boleh tapi malah menambah dosanya. Kemudian yang keempat, lalu bagaimana dengan Robin Hood atau Si Pitung yang diceritakan pekerjaanlah mencuri dari orang-orang jahat atau penjajah dan uang hasil curian itu dibagikan kepada kaum yang lemah. Bagaimana jika sang pencuri adalah orang-orang miskin? Dan kemudian yang terakhir, dalam Islam apakah ada hukum bagi seorang yang berkecukupan namun tidak memperhatikan tetangga yang miskin atau kelaparan? Ya, jadi yang pertama tentang masalah kecurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sebuah hadis yang sahih yang kemudian menjadi abadi dan menjadi katakanlah semacam ID buat setiap muslim, di mana beliau suatu hari datang ke pasar di kota Madinah dan beliau melihat-lihat suasana keadaan di pasar. Biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Cuma beliau agak sedikit curiga ada seorang penjual buah-buahan, kurma begitu ya. Beliau melihat kurma ini kelihatan cakep-cakep, bagus gitu. Tapi melihat keranjangnya di bawahnya itu kayak agak basah-basah sedikit. Maka beliau memasukkan tangannya ke dalam keranjang kurma itu sampai ke bawah. Dan ternyata di bagian bawah itu rupanya basah. Kurmanya kurma yang basah. Dan kalau basah ini busuklah begitu, kurang bagus. Lalu Rasul bertanya kepada pedagang, ini kenapa kok yang basah taruhnya di bawah, enggak taruh di atas? Kata pedagang kurma itu, ini kehujanan ya Rasulullah. Bukan saya yang membuat kurma ini jadi busuk atau jadi basah, tapi kehujanan dan bagian bawahnya kena air. Kata Rasulullah, seharusnya kalau memang ada yang jelek, ada yang busuk dan sebagainya, justru kamu harus taruh di atas. Jangan yang di atas yang bagusnya, lalu di bawahnya ternyata yang jelek. Kemudian Rasulullah menutup instruksinya itu dengan sebuah sabda yang abadi sampai hari ini, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang pada kita, pada sesama kita umat Islam, Rasul tidak mengatakan itu haram, Rasul tidak mengatakan itu dosa, tapi Rasulullah langsung pada bagian akhir, bukan umat Islam, bukan bagian dari kita. Nah ini kan jelas dan tegas sekali bahwa kecurangan di dalam syariat Islam itu bukan hanya sekedar dosa besar, tetapi kecurangan itu bisa menghantarkan orang pada kekufuran, keluar dari barisan umat Nabi Muhammad SAW. Itu kecurangan sampai pada titik di mana man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang di antara kita, dia bukan bagian dari kita. Nah, jadi ada banyak pintu-pintu untuk membuat orang keluar dari agama Islam, di antaranya katakanlah bakal syahadatnya, tidak mengimani salah satu di antara rukun iman atau rukun Islam, tidak sholat atau tidak mengimani kewajiban sholat, zakat, puasa, haji. Nah, salah satu di antara yang bukan sifatnya keimanan tapi membuat orang keluar dari agama Islam adalah ketika seorang itu berlaku curang. Man khasyana falaysa minna. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kecurangan yang biasa dilakukan oleh para pedagang itu disebut dengan istilah apa namanya kita tahu ayat Al-Qur'an wa ilu dan mutaffifin ya. Nah, mutaffif itu artinya adalah orang yang ketika dia menimbang satu barang itu yang zahir yang kelihatan itu tepat pas timbangannya. Tetapi dia melakukan kecurangan di balik dari timbangannya. Entah dia sembunyikan apa batu dan sebagainya timbangan itu sehingga takaran atau timbangan itu ketika ditimbang ulang dengan benar, ya itu menjadi tidak sesuai. Al-Qur'an pun tegas juga. Walaupun tidak menyebut kafir atau keluar dari agama Islam, Al-Qur'an menyebutkan wail. Kata-kata wail ini banyak penafsiran, di antaranya adalah kata celaka. Celakalah orang yang mutaffif, yang berlaku curang. Tapi para ulama ahli tafsir juga menyebutkan bahwa wail itu adalah nama salah satu neraka di akhirat nanti. Jadi neraka wail. Sering kita dengar wailun lil musallin, wailun. Nah, termasuk diantaranya wailun lil mutaffifin. Orang yang berlaku curang ketika dia berdagang, ketika dia bertransaksi pada pihak lain, Allah memperingatkannya dengan neraka wail. Jadi kalau kita lihat mauqiful syariah, posisi syariat Islam terhadap orang yang melakukan kecurangan, ini adalah memang posisi yang sangat-sangat tegas. Karena itu dalam perjalanan Rasulullah dengan para sahabat, sifat curang ini boleh dibilang tidak bisa kita temukan di antara para sahabat. Dan sepanjang sejarah Islam itu, kecurangan itu boleh dibilang hampir tidak ada. Ya kalaupun ada satu dua orang munafikin dan sebagainya, nah itu memang pengecualian. Tapi secara umum, para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang jujur dalam segala sesuatunya dan tidak pernah melakukan kebohongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hal pernah berbohong, tapi bukan curang. Berbohong artinya demi kemaslahatan yang memang kepentingannya jelas dan semua orang pasti akan mengatakan iya kebohongannya. Katakanlah misalnya Nabi pernah ditanya oleh orang kafir, Anda dari mana? Lalu beliau jawab, minal ma, dari air. Sehingga asosiasinya orang menganggap oh Nabi dari sumur atau dari suatu oase. Padahal beliau tidak dari sumur, tidak dari oase, tapi tercipta dari air. Ya waja'anna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tidak salah juga. Tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kecurangan. Nah, kecurangan yang dimaksud dalam syariat Islam adalah ketika orang diberi amanah atau dia memperlihatkan kelihatannya jujur, tapi ternyata dibalik dari itu dia tidak jujur. Salah satu contoh yang kita bisa ambil dalam sejarah Nabi adalah sahabat Nabi yang dijadikan oleh beliau sebagai orang yang memungut zakat. Ketika dia bertugas sebagai petugas zakat, dan kemudian orang yang menyerahkan harta zakat itu bilang, yang ini untuk Rasulullah, bayar zakat saya, dan yang ini hadiah untuk Anda. Nah, petugas zakat ini sebenarnya kalau dipikir-pikir dia gak ada masalah. Karena orang yang memberi zakat itu tegas menyebutkan ini untuk Anda. Tapi beliau sampaikan juga kepada Rasulullah, ada orang bayar zakat dua. Yang satu buat Baitul Mal, yang satu buat saya pribadi. Nah, apakah boleh saya terima harta ini? Rasulullah mengatakan, sekarang begini, kalau Anda tidak pernah menjabat sebagai petugas zakat, kira-kira ada enggak orang yang mau ngasih hadiah seperti ini kepada kamu? Ya enggak ya Rasul. Nah itulah yang menjadikan kemudian kejujuran dan keterbukaan itu menjadi perang benderang dalam syariat Islam. Sehingga ketika petugas zakat menerima hadiah pun mereka mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan tidak boleh diterima. Nah itu bicara tentang kejujuran atau tindakan yang mencegah seorang melakukan kecurangan. Nah yang jadi masalah di negeri kita sekarang, kecurangan itu rupanya bukan hanya dilakukan secara individu, tapi dilakukan secara berjamaah. Sebab kalau dilakukan secara individu malah nggak berhasil, nggak akan bisa berhasil karena akan ketahuan. Tapi kalau yang namanya curang berjamaah, maka dia akan aman. Contoh, kalau di kelas ada satu saja anak yang nyontek, pasti ketahuan dan jadi masalah. Tapi kalau nyonteknya berjamaah, apalagi bisa kong kali kong dengan pengawasnya, dengan penjaganya, dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya. Dan itu terjadi di negeri kita. Setiap tahun ritualnya kalau kita melakukan UN, Tuhannya dunia pendidikan di Indonesia kan UN, ujian nasional. Itu sistematis nyontek berjamaah dan direstui oleh kepala daerah. Bahkan diperintahkan untuk nyontek. Saya punya saudara di satu daerah begitu, dia menulis bagaimana fenomena ritual nyontek buat anak sekolah khusus untuk UN. Ritualnya begini. 3 bulan menjelang UN, anak-anak sudah dileskan di luar jam sekolah seminggu 3 kali. Masuk 1 bulan menjelang UN, setiap hari mereka les. Dan kurang dari 3 hari, mereka semua diinapkan di sekolah untuk mabit 3 hari 3 malam. Sekaligus pada malam terakhirnya itu ada istighosah. Istighosah untuk menghadapi UN. Kemudian datanglah soal itu dikawal oleh polisi dan aparat. Tidak cukup hanya itu, pengawas yang independen dan sebagainya datang ke sekolah. Lalu pada pagi harinya semua sebelum UN dilaksanakan berdoa, termasuk gurunya, kepala sekolahnya dan sebagainya, semua ikut berdoa dan deg-degan. Lalu di depan para siswa kemudian dirobeklah kertas segelnya itu, lalu dibagikanlah soal-soalnya. Maka para siswa mengerjakan satu sekolah itu yang kelas 3. Setelah selesai kemudian soal dikumpulkan, tapi tidak langsung di-storekan. Nah, giliran para guru dan kepala sekolah yang melakukan penjawaban atas soal itu. Jadi soal jawaban dari mahasiswa, dari siswa itu ditarik, diganti dengan jawaban dari guru. Gurulah yang menjawab dan dimasukkan. Dan itu atas sepengetahuan semua pihak, termasuk itu adalah instruksi dari kepala daerah. Biar sekolah-sekolah di daerahnya itu bisa lulus ujian semua, dan datanglah hari pengumuman, semuanya dinyatakan lulus. Ini dagelan kelas Indonesia. Dan itu terjadi sepanjang ada yang namanya Islam UN sampai hari ini, dan dianggap biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Padahal di dalam, kalau saya dulu boleh cerita, ketika kuliah di Jamiatul Imam di Libya, jangankan ada berjamaah seperti ini, ada satu anak yang ketahuan nyontek bawa kertas atau nengok ke samping atau ngambil pulpen yang jatuh, maka kertasnya langsung dirobek-robek dan dia disuruh pulang DO hari itu juga. Tidak ada ampun buat mereka yang ngambil pulpen tapi tidak minta izin ketika lagi ujian. Nah, dari sanalah, dari pendidikan yang bobrok di negeri kita ini, yang dagelan itu, dan saya pikir tidak ada sekolah yang tidak menyelenggarakan nyontek berjamaah hari ini, termasuk sekolah elit sekalipun. Saya enggak berani menyebut ada satu saja sekolah di Indonesia ini yang tidak ada nyontek di situ, nyontek berjamaah maksud saya. Kalau yang nyontek pribadi udah pasti semuanya gitu. Dan saya yakin kita semua yang hadir di sini pernah nyontek juga, walaupun entah SD, SMP atau SMA, pernah gitu ya. Alhamdulillah pernah gitu ya. Tapi mungkin pribadi. Tapi yang sekarang terjadilah nyontek berjamaah, sistemik nyonteknya itu. Karena akan membuat malu kepala sekolahnya, akan membuat malu kepala sekolahnya, akan membuat malu dinasnya, kanwilnya, dan kepala daerahnya, entah bupatinya, entah gubernur dan sebagainya. Sehingga yang kita saksikan kemudian, keluaran dari sekolah ini masuklah ke dunia kerja, entah ke instansi pemerintahan, entah ke swasta, dengan mental para contekar-contekar ini, para tukang nyontek, gitu ya. Nah, saya mengatakan itulah bibitnya, itulah dasarnya. Dan ketika mereka masuk ke dalam dunia pegawai, khususnya pegawai negeri sipil, nah, disitulah mereka akan hidup dengan alam yang sesungguhnya, di mana berbagai macam keuangan itu ditilap sedemikian rupa, di markup, diganti dan sebagainya. Yang aneh di Departemen Agama itu, ada pegawai yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu, gajinya masih turun, masih cair gajinya itu. Jadi wallahualam bagaimana administrasinya, dan itu gak cuma satu, ada berpuluh-puluh orang yang sebenarnya mereka sudah ada kuburan yang sudah meninggal, tapi gajinya masih turun, dan itu dibagi-bagi. Belum yang bicara tentang perjalanan apa segala macam. Lah, intinya adalah memang ketidakjujuran. Jadi kalau kemudian muncul seorang Gaius, itu cuma fenomena gunung es. Fenomena gunung es yang di bawahnya itu bisa 10-15 kali dari besarnya kecurangan-kecurangan yang kita lihat sekarang di permukaan. Dan itu sudah menjadi sistem sejak berdirinya Republik kita ini. Maka mengubahnya menurut saya tidak cukup hanya sekedar mengganjar Gaius dengan 7 tahun plus 300 juta. Itu bukan solusi gitu. Sebab makin dia di penjara, makin mahir ya, difficulty levelnya makin naik, dan kemudian kemampuan dia untuk bermanuver lebih hebat lagi. Ini bukan solusi. Solusinya kembali kepada apa yang Nabi SAW katakan di awal, manhasyana falaysa minna. Pendidikan itu mulai dari keluarga, dari sekolah, itu sudah harusnya melahirkan pribadi yang tidak mau curang, dan penekanannya harus di situ. Nah masalahnya, tes pegawai, entah itu swasta, entah itu negeri, kan yang dites cuma apa? Teka-teki hilang aja disuruh di situ sebenarnya. Ya, psikotes gitu. Psikotes itu maksudnya cuma pinter-pinteran dia. Kalau ada kereta api listrik dengan kecepatan 100 km per jam ke arah utara, kemudian angin bertiup ke arah selatan dengan kecepatan 50 km, asapnya kemana arahnya gitu. Kereta api listrik ya kan cuma gitu-gitu aja gitu. Nggak, tidak menjawab permasalahan. Permasalahan paling utama dunia kerja kita atau pemerintahan kita itu pemerintahan kita itu masalah kejujuran. Dan itu gak pernah dites. Nah kalau bicara tentang tes kejujuran yang paling indah dalam sejarah Islam, ya Bukhari. Bukhari itu contoh ya, dan hanya ada dalam dunia Islam. Bagaimana para muhaddis itu melakukan nakar, kritik terhadap orang yang suka berdusta atau mungkin pelupa, atau bahkan bukan dia nggak lupa, dia nggak dusta, cuman kelakuannya dalam kehidupan sehari-hari kurang selaras, kurang sejalan dengan agama, bahkan kurang selaras dengan hal-hal yang wajar yang ada di tengah masyarakatnya. Bukhari itu sampai kemudian orang yang kalau jalan kaki pakai sendal cuma sebelah doang itu hadisnya dicoret. Padahal kan nggak ada urusan, dia mungkin pinter, dia mungkin hafal dan sebagainya, tapi kelakuannya ini nggak menyesuaikan diri dengan urf yang ada pada masanya. Makan di pinggir jalan, kalau di zaman sekarang sih nggak ada urusan ya, tapi di masa Bukhari makan di pinggir jalan di pasar itu mengurangi muru'ah, mengurangi nilai-nilai kesopanan lah begitu. Kalau kita kan nggak, justru makan di pinggir jalan ada etalasenya, ada urusan apa gitu. Starbucks atau apa gitu kan makin gengsinya naik. Nah kalau di masa itu orangnya kebalik, makan di pinggir jalan ya itu mengurangi muru'ah. Ini kan yang namanya adat atau orang itu kan setiap waktu mungkin berbeda-beda. Nah Bukhari menganggap orang yang kayak itu sudah enggak bisa diterima. Bukan orang yang pelupa atau tidak jujur, sekedar dia kurang selaras dengan urf yang ada, enggak diterima. Di zaman dulu orang kalau enggak pakai peci tidak diterima syahadahnya, kesaksiannya di sebuah pengadilan. Kenapa? Karena enggak pakai peci dianggap yukhaliful urf, tidak sesuai dengan urf yang ada. Sama dengan kalau kita lihat film-film katakanlah tentang Eropa yang agak tahun-tahun 50-an ke belakang itu kan di mana-mana orang kan pakai topi. Dan kalau ketemu dengan seorang perempuan, topinya dibuka. Lalu dia mencium tangan si perempuan itu. Itu urf gitu. Ya, setiap bangsa, setiap budaya punya urf yang berbeda-beda. Tapi Bukhari, kita lihat, bukan hanya orang yang dusta, tapi bahkan orang yang sekedar gaya hidupnya itu tidak sama dengan masyarakat itu sudah dianggap sebagai sebuah catatan penting yang kemudian beliau dari 50 ribu hadis yang sudah dia cari, Bukhari ini hampir sebagian besar hidupnya itu berkelana untuk mencari hadis dari perawi-perawi dan bahasa. Dari 50 ribu hadis itu yang setelah dia seleksi dengan syarat yang sudah sangat ketat dia buat itu, hanya tinggal 7 ribuan hadis saja dari 50 ribu hadis. Kenapa? Karena catatan-catatan orang seperti itu. Ada ilmu dalam syariat Islam itu namanya ilmu jarah wa takdir. Orang itu dijarah, dicacat karena dia pernah melakukan sesuatu hal yang dianggap itu tidak layak bagi seorang muslim. Entah dia lupa, entah dia dusta, entah dia mungkin waktu mudanya dia ingat terang pikirannya, kalau sudah tua banyak itu, banyak rancunya. Hadis ujungnya kemana? Akhirnya malah hadis yang mana lagi gitu ya, ujungnya nggak ketemu gitu. Nah itu pun dicoret oleh Bukhari, sehingga dari 50 ribu hadis yang sudah dia kumpulkan hanya tinggal 7 ribu. Dan 7 ribu ini kalau kita pelajari lebih dalam, ternyata hadisnya banyak terulang-ulang antara satu bab dengan bab yang lain. Artinya ada satu hadis muncul di bab pertama, muncul lagi di bab ketiga, muncul lagi di bab 10 dan sebagainya. Kalau yang terulang-ulang itu nggak kita ulang, kita kecilkan nanti hanya tinggal 4 ribu hadis saja. Dan itu ilmu yang tidak ada di dalam agama lain kecuali dalam agama kita. Nah, saya berpikir barangkali indah juga kalau calon pegawai kita itu ada semacam tes seperti itu. Wah, karena nggak ngaku itu ya. Nggak ada yang bisa lulus itu ternyata. Karena apa namanya begitu ketatnya. Maksud saya bukan kecerdasannya, tapi track record orang itu. Bagaimana ibunya, ayahnya, keluarganya, masyarakatnya, gurunya sejak masih kecil sudah mendidik anak itu menjadi orang yang jujur. Saya nggak perlu menceritakan tentang bagaimana dulu ada kisah seorang sufi yang kelaparan, kehausan, lalu kemudian dia minum di satu sungai, tiba-tiba dia lihat ada apa, buah yang mengambang, apa namanya, entah buah apa itu, kemudian dia ambil, dia makan. Begitu dia makan, kemudian dia mikir ini pasti ada yang punya, lalu dia cari sampai ke hulu dari sungai itu, ternyata dari sebuah kebun dan itu ada penjaganya dan dia ingin membayar harga buah itu. Itu kisah-kisah kayak ini cukup banyak dalam dunia Islam, menunjukkan bahwa kejujuran itu luar biasa dalam syariat Islam, sangat tinggi nilainya. Dan itulah yang hilang dari negeri kita, walaupun kita ini gudangnya umat Islam sedunia, ada 200 juta umat Islam ngumpul di negeri kita, tapi kejujuran itu menjadi sesuatu yang sudah jauh dari masyarakat kita. Jadi bohong atau curang berjamaah, jelas itu sebuah penyakit yang sangat besar. Nah kalau kita ada di tengah masyarakat yang seperti itu, ada hadis Nabi yang apa namanya bisa menjadi satu katakanlah sebuah inspirasi. Nabi pernah bersabda begini: "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Siapa yang memulai suatu kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan dan dari kebaikan orang-orang yang ikut di belakang dia. Nah, ini sistem enggak benar. Tapi dia bisa survive di dalam sistem itu untuk bisa tetap jujur dan kemudian memberi inspirasi buat banyak orang untuk bisa berlaku seperti dia juga jujur. Nah itu dia akan berpahala dari sekian banyak orang yang terinspirasi dari kejujuran yang dia lakukan. Mungkin dia gak keluar-keluar, mungkin dia gak bicara A, B, C dan sebagainya, tapi dia bisa survive di dalam sistem yang bobrok itu dengan kejujurannya. Artinya sudah jadi jaksa, sudah jadi hakim, sudah jadi polisi bertahun-tahun tapi masih miskin, gitu maksud saya. Masih miskin, dan itu kan aneh gitu. Oh, jadi polisi bertahun-tahun masih rumah, masih ngontrak aja. Mestinya kan kalau yang lain udah kaya, udah bisa menghajikan orang tua, sudah bisa apa dan sebagainya. Nah itu kan tuntutan masyarakat biasanya begitu. Ini tuh bertahun-tahun jadi petugas pajak apa dan sebagainya, masih miskin-miskin juga, masih ngontrak-ngontrak juga, masih kontraktor. Nah kalau bisa seperti itu, kalau bisa seperti itu menjadi sunnah hasanah, menjadi sebuah pelopor dari kebaikan yang menginspirasi banyak orang dan orang akan ikut. Sebab biasanya orang tuh bukannya semuanya jelek, cuma karena nggak ada contoh yang ada di depan mata yang bisa menginspirasi dia, akhirnya ya mereka ngelihat dulu. Ya. Nah memang biasanya orang yang jujur itu susah di tengah sistem yang bobrok seperti itu. Whistleblower itu dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia adalah korban, selalu menjadi kesakitan, selalu menjadi korbannya. Tapi nggak apa-apa. Justru kita membutuhkan volunteer-volunteer yang pertama gitu. Saya masih ingat kisah tahun 80-an ketika awal mula dulu, tidak ada seorang wanita di SMA yang pakai jilbab. Dan tahun 80-an itulah tahun di mana kesedihan itu melanda, karena hampir semua kepala sekolah diberi instruksi oleh kanwilnya, bahkan mungkin oleh menteri pedangkanya waktu itu, untuk memecat semua siswi yang pakai jilbab karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Dan korbannya banyak, artinya gak cuma 1-2. Tapi itulah yang kemudian membuka pertama kali memberi inspirasi kepada yang lain, yang saya katakan tadi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Di belakangnya kemudian akan ikut orang-orang baik yang memang dasarnya baik tapi belum punya guidance gitu. Kemudian akan ikut dari apa yang dipelopori. Nah, di Indonesia itu yang kita butuhkan sebenarnya. Sebab ja'al haqqu wa zahaqal batil. Itu bunyi ayatnya. Tidak zahaqal batil summa ja'al haqq. Tidak begitu. Tapi ja'al haqq dulu. Al-haq itu harus datang dulu, baru kebatilan itu akan lenyap. Enggak mungkin kita tungguin kebatilan lenyap dulu, baru setelah itu kebenaran akan datang. Enggak begitu sunnatullahnya. Sunnatullahnya kita masuk ke dalam sistemnya bobrok itu, tapi kita bisa survive. Itu nomor satu. Dan kemudian survive kita yang hebat itu, yang heroik itu, memberi inspirasi kepada yang lain untuk ikut di belakang kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Dia akan dapat pahala dari apa yang dia kerjakan dan pahala dari orang-orang lain yang terinspirasi untuk melakukan kebaikan juga karena melihat sosok dirinya. Nah, itulah ikhwatillah rahimakumullah yang terkait dengan masalah kejujuran secara berjamaah. Yang terakhir tadi masalah harta si Pitung ya. Nah, begini, Robin Hood dan si Pitung. Ini mirip kisahnya tapi hukumnya beda. Kalau Pitung, dia merampok Belanda. Nah, posisi Belanda itu orang kafir Harbi, yang hartanya halal, darahnya juga halal. Kita ke Belanda perang waktu itu. Kita tidak mengakui pemerintahan Belanda. Belanda itu penjajah agresor. Nah, itu penjajahan. Maka kita perang. Kita boleh menembak orang Belanda di masa itu. Kalau sekarang jangan. Sekarang kita sudah punya hubungan diplomatik. Enggak bisa. Wow, boleh. Bukunya menembaknya kan enggak begitu. Nah, itu orang kagak ngerti syariat Islam ya, ketinggalan zaman. Tapi di zaman penjajahan, revolusi fisik itu memang orang kafir, atau orang Belanda itu kafir, kafir Arabi. Kalau kita enggak tembak dia, dia yang tembak kita. Nah, maka harta mereka pun halal. Nah, kalau si Pitung itu merampok hartanya Belanda itu, dia memang halal. Nah, kemudian kalau dia mau bagikan kepada rakyat, ya terserah. Nah, beda dengan Robin Hood. Pertama, Robin Hood-nya orang kafir ya. Terus yang berkata orang kafir ya, gak ada urusan sama kita. Gak ada urusan sama kita. Itu tetap aja haram di antara mereka. Nah, tapi kalau kita sekarang merampok harta orang kafir, kafirnya kafir demi, ya jelas tidak dibenarkan. Kita gak boleh. Sebab menjaga, melindungi orang kafir demi itu lebih wajib daripada menjaga, melindungi orang Islam. Sampai Nabi mengatakan man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ada di antara umatku yang berani toel-toel nih kafir kafir zimmi yang sudah kita lindungi, saya yang akan memerangi dia, kata Nabi. Artinya sampai dilindungi sedemikian rupa orang-orang kafir yang memang sudah ada perjanjian damai antara kita dengan mereka, buktinya adalah mereka masuk Indonesia dengan visa dan sebagainya, dan kita tidak boleh menzalimi, mengganggu dan sebagainya. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika sudah menang dalam perang salib itu dan musuhnya Richard the Lionheart itu sudah nyingkir dari Baitul Maqdis walaupun belum pulang karena waktu itu lagi musim dingin, musim salju, di tenda pasukan salib itu sudah payah, mereka enggak ada makanan, enggak ada minuman, kedinginan karena itu bulan Desember, akhir Desember ya, Natal tanggal 23-24 gitu. Dan si Richard itu lagi dalam keadaan sakit. Maka Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian keluar dari Baitul Maqdis menuju ke padang pasir tempat tenda-tenda orang-orang kafir salib itu lagi memasang base camp di situ. Dan dia menyamar sebagai orang Arab biasa mengembara masuk ke tendanya si Richard ke lain hal. Diobati Richard itu dan kemudian dia bilang, saya sebenarnya adalah Salahuddin. Sebenarnya saya ingin mengundang Anda untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis karena nanti malam kan Natal. Biasanya kalian kalau Natal itu ada perayaan dan Anda sudah ada di pusat ibu kota dari agama kalian. Saya akan buka pintu gerbang malam ini. Kalau kalian mau silakan. Lalu Richard mengumumkan kepada pasukannya bahwa kita diundang oleh musuh kita, oleh Salahuddin, untuk merayakan Natal di Baitul Maqdis. Jangan-jangan pasukan itu. lah ngapain kita berantem? Orang ribut mau merebut ilmu, kita jadi kasih kok untuk ibadah di sana. Dikasih dan diberi fasilitas dan seluruh umat Islam itu memberikan jalan. Ayo silakan kalau kalian mau nakal, silakan. Ini hak kalian. Itulah yang kemudian membuat dunia berdecak kagum bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan mengalahkan pasukannya dengan pedang, tapi dengan merebut hati lawannya. Maka Richard Hartung setelah itu dia pulang ke Inggris. Dia bilang, sudahlah, kita enggak usah merebut-rebut Palestina dari tangan umat Islam. Toh kita bisa beribadah ke sana dengan aman dan mereka menjaga tempat itu. Jadi bukannya direbut. Itu kesimpulan dari seorang Richard the Lionheart, pemimpin pasukan salib. Nah itulah Islam sebenarnya mengajarkan hal yang luar biasa, cuma sayangnya kurang dipahami oleh orang-orang di luar Islam. Baik, ini yang saya sampaikan. Waktu kita masih ada berapa menit, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Kalau memang bisa saya jawab, bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, ya ngaku aja. Alhamdulillah, bisa tolong saya. Pada rekan-rekan, bila ada pertanyaan, langsung saja. Silakan. Biasanya memang banyak mempelopori, tidak ada yang menunjukkan manisannya sunnah tanah sana tanah kita silahkan, nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada yang menyalaki itu lebih pahala juga. Ustaz, saya ingin nanya, pernah saya dengar hadis apa soalnya enggak gitu. Kalau kita ketemu sama orang kafir, persempit jalannya gitu. Nah, ya, pertama Ustaz. Yang kedua yang saya ingin tanyakan adalah Jadi gini, setiap hadis itu pasti ada asbabul wurud. Ada, kalau Quran kan istilahnya asbabun nuzul. Nuzul itu artinya turun, sebab turunnya. Kalau asbabul wurud, sebab keluarnya, keluar dari mulut Nabi. Itu ada momen-momen. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kapan, di mana, dalam kondisi apa, dalam situasi apa Nabi mengucapkan satu hal. Sebab kadang-kadang kalau kita nggak tahu latar belakangnya, itu antara satu hadis dengan hadis yang lain, sama-sama Sahih, sama-sama Bukhari, itu tabrakan, nggak nyambung. Kan suatu hari pernah ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mencium istri siang hari bulan Ramadan itu boleh nggak sih? Batal nggak sih puasa? Kata Nabi, nggak batal. Oh ya sudah, dia pergi. Nggak lama datang lagi seorang, nanya lagi, ya Rasul, saya mau cium istri saya siang hari, benar nih nggak batal? Oh nggak boleh, haram. Nah orang itu protes, tadi yang nanya boleh, kamu saja nggak boleh. Kata Nabi, yang tadi yang lihat itu umurnya dia 99 tahun. Lalu habis nyium dia tidur. Ente badan masih seger kayak gini, pengantin baru bulan Ramadan siang-siang nyium, urusannya 3 ronde. Kata Nabi, haram kalau buat ente, buat dia. Nah, lihat siapa yang nanya, lihat situasinya gitu. Nah, hadis yang tadi itu boleh jadi itu hadis yang sahih, boleh jadi ya. Tetapi sikonnya berbeda. Karena kalau kita lihat sejarah Nabi dalam perjuangan itu ada marahil, ada marhalah-marhalah, ada episode-episode. Nah, pada episode yang manalah, yang manakah kira-kira hal itu dilakukan? Saya kasih contoh. Di zaman Nabi, Nabi pernah memberikan 200 ekor unta kepada orang kafir dari harta zakat. Harta zakat itu 200 ekor kambing, ya, bukan unta, kambing kepada orang kafir. Padahal kalau kita pikir-pikir dalam ilmu fikih, enggak boleh harta zakat itu diberikan kepada orang kafir, harus kepada orang Islam. Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim, diambil dari orang kaya dari kalangan umat Islam, dikembalikan kepada orang miskin dari kalangan umat Islam. Tapi Nabi pernah memberikan 200 ekor kambing kepada orang kafir. Nah rupanya itu marhalah-marhalah di mana umat Islam masih terdesak, masih sangat minoritas dan sebagainya. Lalu Nabi memberikan itu dalam bab mu'allafati qulubuhum. Kan ada itu di antara 8 asnaf itu, orang yang ditaklukkan hatinya walaupun dia tidak masuk Islam. Nah kebetulan dia kepala suku, di mana sukunya ini paling anti dengan umat Islam. Kemanapun umat Islam menyebarkan dakwah, kalau ketemu dengan suku itu, pokoknya yang pulang tinggal kepala dulu sampai segitu. Iya, karena dibunuh gitu. Sangat, mereka sangat ganas terhadap umat Islam. Oleh Nabi dikirimin 200 ekor kambing kepada kepala sukunya. Kepala sukunya gak masuk Islam, cuma kemana-mana aman. Mau dakwah kemana, gue ada yang jagain gitu. Saya sih gak masuk Islam, cuma kalau inti mau dakwah kemana, kalau ada yang apa ganggu-ganggu, bilang sama saya. Sampai begitu. Nah itu di zaman Rasulullah. Tetapi setelah Rasulullah wafat gitu ya, kepala suku itu datang kepada Umar minta jatah kambing. Kata Umar, kagak ada kambing-kambingan. Dulu kita masih minoritas gitu. Jadi Nabi kasih, tapi kalau sekarang lu jual gua beli, kata Umar. Nah, ini kan artinya ada makalah-makalah gitu ya. Jadi barangkali dulu itu adalah makalah di mana di akhir-akhir ketika Rasulullah sudah menang dan sudah kuat, ada orang kafir macam-macam mau lewat mana loh, kesana kita besok begini, kesini kita besok begini. Nah itu mungkin di masa-masa akhir gitu. Tapi tentu saja tidak sama perlakuan setiap umat Islam terhadap orang-orang kafir, karena orang kafir ada kafir dini, kafir harbi dan seterusnya. Baik, ada lagi silakan. Tapi gini, masalah penggunaan misalnya kata sunat berjamaah gitu, misalnya dengan judul tadi diumumkan bahwa kecurangan berjamaah, kemudian misalnya uang pembayaran sekolah disunat, artinya disunat tanda kutip di apa, ditelipu atau dicuri gitu. Nah, mungkin ini keterbatasan dari bahasa Indonesia dalam pengertian untuk jamaah dan sunat gitu. Sehingga agak janggal di telinga kita kedengaran kalau kita bilang apa, kecurangan berjamaah. Jamaah itu misalnya jamaah sholat gitu, kemudian sunat kan proses sakral untuk umat Islam. Ini bagaimana mensikapinya? Maksudnya sikapinya? Penggunaan istilah itu boleh kita aja atau? Ya gini, sebenarnya kan kita sering membuat istilah-istilah yang bisa sedikit menarik perhatian orang. Ya, walaupun mungkin istilah itu kurang tepat ya. Istilah berjamaah biasanya untuk jamaah-jamaah yang sifatnya positif, yang agamis dan sebagainya. Korupsi berjamaah atau zina berjamaah gitu kan, mabuk berjamaah gitu. Itu memang kurang tepat, cuman kadang-kadang dia punya daya tarik gitu. Karena sesuatu yang sifatnya kontradiktif, nah itu biasanya dia adalah sebuah jargon yang kemudian membuat orang, "Hah, apaan?" gitu. Kalau udah kan sholat berjamaah, biasa emang sholat berjamaah gitu. Tapi kalau dibalik gitu ya, dibalik pengistilahan itu, nah tapi itu jangan kemudian jadi sebuah kebiasaan. Ini cuma gaya bahasa dalam publikasi aja ya, gitu. Kecurangan berjamaah atau katakanlah apa namanya, zina berjamaah gitu kan. Istilah berjamaah itu kan sebenarnya kurang layak kalau untuk berzina. Ya, mungkin zina kolektif atau gimana. Oke, ada lagi sekarang. Enggak ada? Ya udah, kalau enggak ada namanya apa? Enggak nambah nih, aman. Ustaz, ya. Aman lagi, Ustaz. Indonesia keadaannya seperti ini. Ya. Sekarang kita mulainya dari mana? Kalau saya berpikir dari kecil, dari anak-anak, dari pergantian generasi, ya, pergantian generasi. Sebab PSSI itu kan kalah mulu, ya kan? Terus kita bagaimana caranya menang? Ya kayaknya mulai dari 23 atau yang 16 ya. Nah, dari yang muda-muda. Kayaknya memang harus dari situ. Pergantian generasi, sebab generasi yang ada itu kalau mau diharapkan terjadi perubahan biasanya lambat. Tapi kalau generasi yang muda, yang masih anak-anak, itu nilai-nilai itu mudah sekali dimasukkan. Cuma masalahnya adalah kita nggak pernah memberikan perhatian. Ini saya kasih contoh sederhana. SMA berapa yang sering berantem itu dulu? Itu kan tawurannya kan udah dari zaman dulu ya, dari zaman kakek yang mereka sekolah di situ udah tawuran. Iya kan, itu segala si apa namanya, adam darah jatuh nafas darah kan sekolahnya budut itu dulu. Jadi zaman dia sekolah di situ itu udah tawuran. Nah sampai gini hari masih tawuran juga, itu berarti kaderisasinya luar biasa. Iya kan, kaderisasinya luar biasa, artinya anak yang udah lulus ya itu bisa meninggalkan warisan leluhurnya, yaitu bagaimana caranya eksistensi sekolah kita itu tetap hidup. Nah itu begitu anak baru masuk ya dari SMP kan, tadinya cuma pakai celana pendek masuk celana panjang, itu terjadi kaderisasi, itu luar biasa kaderisasinya. Sehingga begitu kelas 1 pun udah mulai diajak ikut tawuran ya, begitu mereka naik kelas 2, mereka yang jadi motor terdepannya. Yang kelas 3 mungkin agak mundur-mundur dikit karena besok mau ujian gitu ya. Tapi kita jadi rolling, regenerasi terus begitu luar biasa sampai hari ini. Itu gak habis-habis. Kalau dipikir-pikir, yang tawuran itu berarti gantian orangnya. Bukan dia-dia doang. Cuma namanya masih budek-budek juga, tapi orangnya kan gantian gitu. Ya kan, terjadi pergantian generasi. Nah, gimana caranya untuk memutus itu? Gampang, liburin aja 10 tahun. Atau dipecah sekolahnya, kan dulu apa yang SMA 70 ya, dipecah gitu. Nah, Syiah itu dulu di Mesir juga kuat, di Bani Fatimiyah. Nah, setelah bisa mengalahkan Richard the Lionheart di Palestina, Salahuddin punya PR besar bagaimana menghentikan generasi Syiah di Mesir. Karena Syiah ini ajaran sesat, gitu. Di masa itu Syiah itu ajaran sesat. Aliran sesat terbesar dan terorganisir bahkan menjadi sebuah negara. Bayangin, kalau di Indonesia kan aliran sesat diubah-ubah deh ya, apa diubah-ubah FPI lah dan sebagainya. Nah, bayangkan aliran sesat itu kemudian bukan hanya sekedar bisa menjadi sebuah jamaah besar, tapi bisa membentuk sebuah negara, negara aliran sesat. Iya, negara aliran sesat, negara dia punya angkatan bersenjata dan sebagainya. Nah, Salahuddin itu punya tugas besar, wah ini negara nggak benar ini. Gimana caranya mengalahkannya? Rupanya mereka punya sistem kaderisasi, yaitu Universitas Al Azhar. Itu pusat kaderisasi Syiah untuk melahirkan orang yang selalu menjadi penggerak Syiah di seluruh dunia. Itu Universitas Al Azhar. Maka ketika negara itu berhasil dikalahkan oleh Salahuddin dan beliau mendirikan negara baru, namanya negara Ayyubiyah. Kakeknya Salahuddin namanya Ayyub. Ya kan, maka disebut negaranya negara Al-Ayyubiyah. Salahuddin kemudian meliburkan Al-Azhar ini 17 tahun. Jadi potong generasinya, gitu kan. Nah, setelah 17 tahun, ya yang apa alumni-alumni yang sudah meninggal tuh pada habislah gitu, udah kemana enggak jelas gitu kan. Nah, baru kemudian dihidupkan lagi Al-Azhar dengan mazhab Sunni. Nah, gitu. Nah, dengan dosen, dengan guru besar, dengan para ulama yang itu 100% murni ajarannya Sunni. Sampai hari ini sudah lebih dari 1000 tahun usianya Al-Azhar. Awalnya itu Syiah sebenarnya. Nah, oleh Salahuddin kemudian dipotong generasinya. Nah, kayaknya teori itu boleh juga kita gunakan sekarang. Kita potong generasi itu. Dan antum adalah generasi yang memotong generasi yang sebelumnya. Dulu nggak ada pengajian di kantoran kayak gini. Orang pakai jilbab, kalau bukan di dalam Islam jamaah, berarti ibu-ibu pengajian nyasar masuk kantor. Ini tahun 80-an, gitu kan. Nah, ketika dulu antum masih SMA, nah kok masuk SMA malah ada pengajian, ada rohis, ada apa. Masuk ke kampus juga begitu, wah banyak aktivitas keislaman, itu motong generasi. Sebenarnya generasi yang diharapkan tuh aslinya tuh adanya di pesantren, di madrasah, iya. Tapi susah itu dipotong generasinya karena saking kuatnya. Maka untuk memperbaikinya atau memotong itu mulai dari sekolah umum, dari SMP, SMA, dari kampus-kampus umum yang memang di situ nggak ada pengajian, nggak ada jalur kaderisasi. Maka itulah yang dipotong di tahun 80-an di kader. Bayangin sekolah kayak SMA begitu malah bikin pengajian. Ya, kalau sekarang udah luar biasa dibandingkan Aliyah. Malah kegiatan Islam itu maraknya malah di sekolah-sekolah umum, di SMA, di kampus-kampus umum, bukan di IAIN. Di IAIN malah makin hancur, ya kan? Ada mahasiswa baru dari pesantren datang dari kampung masuk IAIN Ciputat itu, spanduknya selama datang di area bebas Tuhan, gitu kan? Aneh, gitu kan? Di area bebas Tuhan, gitu loh. IAIN Ciputat, gitu kan? IAIN Semarang juga begitu, anak kaderisasi masuk, apa anak baru masuk. Kemudian kakak-kakak kelasnya itu yang mengospek itu kemudian banding-banding Quran diinjak-injak karena apa? Ini makhluk katanya, ini bukan sesuatu yang sakral. Lama di IAIN Malang di mana-mana kan kayak gitu, itu nggak bisa diperbaiki. Nah, yang bisa diperbaiki adalah yang sekolah umum. Nah, begitu juga kita sebenarnya. ini generasi kita ini sudah bagus ya, sudah bagus. Cuman memang belum lagi mengalami lonjakan-lonjakan yang besar. Saya kasih contoh, kita bisa kok mengislamkan umat Islam Indonesia, bahkan sampai kemudian anak-anak kita nanti bisa belajar atau ngomong dalam bahasa Arab, itu bisa. Bapaknya kayak kita-kita ini udah belangsak lah, nggak bisa kalau mengharapkan bisa bahasa Arab itu yang namanya kursus bahasa Arab di mana-mana udah sering, cuman selalu ya itulah ya, akuan banyak acara dan sebagainya lah gitu, nggak selesai-selesai belajar bahasa Arab gitu kan. Kalau disebutin makhat bahasa Arab di Jakarta, hampir semuanya udah pernah saya duduk satu sini, cuman apa ya itulah, keluar lagi nggak selesai-selesai. Nah anak kita itu bisa kita atur asal settingannya bagus gitu, dan mereka bisa kita ajarkan dengan baik, regenerasi. Nah mereka itu bisa diatur, maka saya kagum sekali ketika di mana di Kudus itu ada sebuah pesantren Al-Qur'an ya, yang bu Al-Qur'an itu yang dari Kudus sana, itu bisa ternyata anak-anak kita itu kelas 1 SD hafal 5 juz, naik kelas 2 tambah 5 juz lagi jadi 10, kelas 3 5 juz lagi jadi 15, sampai kelas 6 pun 30 juz. Itu bisa, walaupun banyaknya suruh ikhrok, ngaji ikhrok itu jadi satu gak berapa orang tapi anaknya habis, itu bisa gitu, karena kan potong generasi gitu. Bapaknya gak bisa, besok-besok udah kebanyakan maksiat apa gimana tapi anaknya bisa gitu. Ini bukan hanya yang kalangan sekuler, yang kalangan Islam. Saya punya banyak kenalan para ustadz, para masyayikh yang dulu memang kecelakaan tiba-tiba jadi ustaz gitu. Kecelakaan jadi ustaz. Dia dulunya aktivis dan sebagainya, kemudian karena ghirah keislaman kekuat, dia sering ngisi pengajian, daurah dan sebagainya. Sering ngeluh ke saya, antum sih enak pernah kuliah di Libya, bisa bahasa Arab, bisa buka kitab. Nah aneh katanya, nggak bisa. Cuma udah kandung orang nggak bisa, anak ustaz gitu. Udah kandung dianggap ustaz gitu. Sekarang mau belajar bahasa Arab baru nggak bisa. Mau belajar talapi nggak bisa, udah kebanyakan urusan gitu kan. Nah saya bilang ya udahlah, antum nggak apa-apa, toh antum sudah bagus, tinggal anak antum aja saya bilang. Nah kalau anak-anak alhamdulillah, yang satu di Gontor, yang satu di Mesir, yang satu di mana, biarin deh bapaknya nggak bisa baca kitab tafsir Ibnu Katsir, nggak bisa, tapi anak saya setiap subuh di masjid depan rumah itu dia yang ngisi pengajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan saya ini aktivis dari tahun zaman jebot sampai dini hari itu nggak bisa baca kitab tafsir itu. Sekarang saya ngaji sama anak saya. Itu datang ke rumah, saya nggak usah sebutin namanya, tapi antum pasti kenal namanya, aktivis dakwah lah yang luar biasa. Cerita kayak gitu, suami istri datang ke rumah, yang beliau pernah jadi anggota DPR lah apa segala macam gitu. Sekarang saya ngaji sama anak saya, dia bilang. Karena apa? Ya dulu kelas SD-nya saya kuliahin di apa? Saya sekolahin di Kudus, di hafal Quran sampai kelas 6 tuh hafal Quran. Lulus dari situ saya masih di Gontor. Sekarang udah lulus di Fakultas Syariah di Libya. Sekarang kalau dulu saya punya halakoh banyak, sekarang saya halakohnya sama anak saya. Ngaji belajar agamanya sama anak saya, karena anak saya lebih pintar dari saya. Nah itu kan yang namanya mau memutus generasi itu begitu. Antum juga bisa, anak-anak antum dari sekarang sekolahnya aja yang benar. Udah mau tinggalkan SD ITRE yang banyak terbaru-terbaru pakai duit itu nggak jelas gitu. Masukin pesantren yang benar tapi Gontor gitu. Jadi benar-benar belajar ilmunya, ketemu dengan ustadz-ustadznya, dan setelah itu kirimlah entah ke Madinah atau ke Mesir atau ke mana gitu. Kalau ke UI, bapaknya aja yang ke UI gitu ya. Anaknya kalau bisa jadi ulama lah gitu, itu bisa memotong generasi luar biasa. Itu luar biasa, dan itu saya menyaksikan sendiri, ada banyak. Sekarang kalau saya ke Mesir itu, saya ketemu dengan anak-anaknya para ustaz yang di Jakarta, saya tahu persis gak bisa bahasa Arab, gak bisa baca kitab dan sebagainya, cuma jago ceramah aja. Tapi anak-anaknya itu calon-calon ulama masa depan, itu saya bangga banget. Kita punya 5.000 mahasiswa Islam di mana, di Mesir, di Kairo. Dan di Madinah juga banyak, di Riyadh juga banyak dan sebagainya. Itu memotong generasi. Ya maksud saya, bisa, masih ada harapan. Anak-anak kita itulah harapan kita. Maka dikatakan dalam pepatah Arab, Atfaluna akbaluna tamshi alal ardi. Anak-anak kita adalah hati-hati kita yang bisa berjalan di atas muka bumi. Wallahu'alam. Salam. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Mari kita cukup kajian ini dengan membaca